نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna asdaqal haditsi kalamullah azza wa jal wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar a'adanallahu wa iyyakum wa jami'al muslimin minal bid'ah wa minan nar. Ikhwani fillah, kaum muslimin yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, kita masih pada penjelasan hadis tentang seputar kesabaran, yaitu hadis yang datang dari Abdullah ibni Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, menceritakan tentang kesabaran Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu menghadapi juhala qaumihi, orang-orang yang jahil dari kaumnya. Dan kita sampai kepada penjelasan beliau Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Qala wanzur ila adabi sahabah radhiyallahu ta'ala anhum 'inda kitabillah la yatajawazun. Lihatlah bagaimana adabnya para sahabah dengan Al-Qur'an. Mereka tidak melewatinya. Mereka tidak melampaui batas. Idqila lahum, tatkala dikatakan kepada mereka hadza qaulullah waqafu, ketika dikatakan kepada mereka ini adalah firman Allah, maka mereka berhenti dari melanjutkan pendapatnya, berhenti dari memaksakan ideologinya. Mereka berhenti dimanapun Al-Quran berhenti, dan mereka pula berhenti dimanapun hadis berhenti. Mereka tidak berjalan dan melewati Al-Quran dan Sunnah. Ini ada para sahabat. Kenapa? Idza ta'aradul aqlu bin naqli fattahimil aqlu. Jika akal kita bertentangan dengan naql hadis ataupun Al-Quran, maka tuduhlah akalmu. Tayyib. Jadi kalau akal kita tidak bisa menerima Al-Quran, yang disalahkan bukan Al-Quran, tetapi yang disalahkan adalah akal kita. Tayyib. Karena Al-Quran itu bersumber dari Khalikul Akli, pencipta akal. Nah, sang pencipta akal tentunya tidak bisa disamakan dengan akal dalam hal mencermati dan memahami dan mengatur. Jadi jika akal itu bertentangan dengan nakal, nukilan-nukilan dari nas dan hadis, maka tuduhlah akal. Kenapa? Karena akal itu yang tidak sehat di saat itu. Nah, faqauluhu ta'ala, kemudian ucapan Nabi, ucapan Qais Al-Hur ibn Qais yang membawakan ayat khudil afwa, apa maksudnya? Ay khud ma'afa minan nas, ambillah apa yang menjadikan sesuatu tadi bisa memaafkan manusia, maafkan mereka. Wa ma tayassara, dan apa yang mudah. Wa la tatlubu haqqaka kullahu, jangan engkau tuntut hakmu semuanya. Ka'annahu la yahsulu laka, seakan-akan hakmu itu tidak pernah kau dapatkan. Maafkan mereka. Wa qauluhu wa'mur bil 'urfi, perintahkan dengan kebaikan. Ai amrun bima 'arafahu syar'u, perintahkan manusia dengan kebaikan. Apa maksudnya? Yakni suatu perintah yang dikenal dalam syariat. Demikian pula dikenal oleh manusia bahwasanya hal itu adalah kebaikan. Apa yang dianggap baik dalam agama pasti baik. Dan apa yang dianggap oleh agama jelek pasti jelek, walaupun akal kita mengatakan baik. Ini kaidah. Demikian pula apa yang dikatakan baik oleh akal kita, sementara syariat kita mengingkari, itu tidak baik. Jadi maksud dari wa'mur bil 'urf, dan perintahkan dengan kebaikan, yaitu kebaikan yang dianggap baik dalam agama dan adat. Secara agama baik, secara adat itu juga baik. Memerintahkan untuk menjadi orang pemaaf, memerintahkan orang untuk giat beribadah, berbuat baik dengan masyarakat, berbuat baik dengan pemerintah, berbuat baik dengan keluarga, berbuat baik dengan diri sendiri, ini semuanya bentuk-bentuk kemarufan. Dari penilaian adat kita, itu semuanya adalah baik. Apalagi dari penilaian apa? Syariat. Wala ta'mur bimungkarin, jangan engkau perintah manusia dengan mungkar. Wala bighairil urfi, jangan pula dengan sesuatu yang tidak dikenal. Ya, perintah yang keluar di tengah-tengah manusia itu bisa jadi perintah baik, bisa jadi pula perintah mungkar. Jika itu kemungkaran, jangan engkau perintah manusia untuk melakukan. Jangan pula engkau memerintah manusia dengan sesuatu yang mereka tidak kenal, baik dari agama maupun adat istiadat. Li'annal umura thalathatu aqsam, karena perkara-perkara yang sifatnya perintah itu ada tiga macam, kata beliau. Al-awwalu, yang pertama, mungkarun yajibu nahyu anhu, kemungkaran yang wajib untuk dilarang darinya. Yang kedua, urfun yu'maru bihi, adat yang diperintah dengannya. Nah, urfun ini kebaikan yang dikenal dalam syariat maupun adat yang diperintah untuk melakukan. Artinya syariat dan adat tidak bertentangan. Yang ketiga, thalithun wa ma laisa bihadza wa la bihadza fa innahu yaskutu anhu. Dan sebuah perkara yang tidak termasuk dari kemungkaran, tidak pula termasuk dari perintah kebaikan, maka yang demikian tawakuf, diam. Tidak kita anggap mungkar, tidak pula kita anggap kebaikan. Jadi terkadang perkara itu jelas mungkarnya dan syariat memerintahkan untuk menjauhinya. Terkadang perintah itu jelas baiknya, syariat memerintahkan dan ya, menganjurkan untuk dilakukan. Ada syariat yang didiamkan, ada sebuah perkara yang didiamkan, tidak datang syariat untuk larangan maupun untuk perintah. Nah, yang didiamkan ini bagaimana sikap kita sebagai muslim? Yaskut, diam. Tidak kita hukumi ini haram, tidak pula kita hukumi ini halal. Kita kembalikan kepada asal hukum, yaitu al-ibahah, boleh. Huwallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'a, dalilnya. Dialah zat yang menjadikan untuk kalian apa yang di muka bumi ini semuanya boleh, seluruhnya. Jadi yang bukan mungkar, yang bukan ya khair, kebaikan, dan itu didiamkan, maka hukum asalnya jais, boleh. Sampai jelas dan tegak bahwasannya sesuatu yang didiamkan ini adalah wasilah untuk kemungkaran sehingga dilarang, atau wasilah kepada kebaikan sehingga diperintah. Nah, walakin ala sabilin nasihah la yakulu qawlan illa fihil khair. Akan tetapi jalan sebuah nasihat, atau sebagai bentuk sebuah nasihat, janganlah seseorang itu berbicara kecuali dia yakin ucapannya ini adalah kebaikan. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan dengan hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Dikaitkan kesempurnaan iman terhadap Allah dan hari kiamat, ucapan baik dan diam. Dan diam ini senjata yang paling ampuh untuk keselamatan diri kita. Nah, beda dengan lisan yang penuh dengan ucapan. Ini senjata yang terampuh untuk mencelakakan diri kita. Hal ini pun berdasarkan dengan sebuah athar maupun hadis. Ada seorang sahabat yang meminta nasihat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, "Fakilat kuffa alaika hadza, kuffa alaika hadza." Fa akhadha bi lisani. Nabi dengan kedua tangannya mengambil lisannya dan mengatakan kepada sahabat yang minta nasihat, "Jaga ini." Nah, "Kuffa alaika hadza." Sahabat ini heran. Dan tentunya sebuah perkara yang manusiawi. Karena kita sebelum belajar, kita tidak akan tahu bagaimana bahaya lisan. Demikian pula sahabat ini. Dia berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, hal mu'akhiduna bima natakallam bih?" Apakah kita akan diadab? Apakah kita akan disiksa dengan apa yang kita katakan dengan lisan ini? Sampai engkau mengatakan, "Kuffa 'alaika hadza." Apa jawaban Rasul? "Fakilatka ummak." Celaka ibumu yang telah melahirkan dirimu. Ya. "Wa hal yaqubun nasa 'ala manakhirihim finnar illa min hasaidi alsinatihim." Apa yang bisa ya menyeret manusia tersungkur di hari kiamat di neraka Allah Subhanahu wa taala melainkan karena sebab apa? Buruan-buruan lisannya. Kata-kata yang keluar dari lisan. Baik. Bahkan para ulama pun membuat sebuah syair sebagai bentuk keselamatan kita. Bagaimana kita beradab dan bersikap di hadapan orang-orang yang jahil. Dikala kita difitnah, ya, dikala kita diperbincangkan karena sebab apa yang kita pegang dari al-haq, yaitu sebuah syair yang ma'ruf indaha ula'il ulama mutadawil bainahum, sebuah syair yang ma'ruf di kalangan para ulama dan sering di ya dibacakan oleh mereka. Idza nataqa as-safihu fala tujibhu fa inna khaira ijabatihi as-sukutu. Jika ada orang yang pandir bodoh berbicara mencela, fala tujibhu, jangan kau jawab, diam. Fa inna khaira ijabatihi as-sukutu. Sebaik-baik jawaban bagi orang yang pandir bodoh adalah diam. Nah, diam. Hal ini pun diperkuat dengan firman Allah Taala, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sesungguhnya hamba-hamba Rahman, hamba-hamba Allah, yaitu manusia-manusia yang mereka berjalan di atas muka bumi haunan, penuh dengan lemah lembut dan kewibawaan. Wa idza khatabahumul jahilun, jika ada orang yang bodoh mencela, membicarakan dirinya, qalu salama, dia hanya mengucapkan wassalam, tidak lebih dari itu. Di dalam hal ini ada rahasia yang tersembunyi. Apa? Sebagai bentuk ta'dib alal jahil, memberi adab dan ilmu kepada orang jahil. Jadi diamnya orang yang berilmu itu adalah ilmu bagi orang yang jahil. Jadi dengan kita bersikap diam, kita bersikap tenang, orang yang jahil akan apa? Merasa malu. Berbeda jika kita berhadapan dengan orang jahil, satu patah kita balas dengan 1000 kalimat. Sehingga apa? Orang jahil tadi tidak ada sebuah pelajaran yang diambil dari diri kita. Karena yang namanya mengajarkan sebuah ilmu tidak hanya dengan pendidikan formal, tidak hanya dengan khitabah, tetapi juga dengan apa? Sikap. Baik. Dan bahkan diam kita itu akan lebih menyakitkan dan akan bisa memberikan kepada dia pelajaran yang berharga daripada kita berbicara. Namun kebanyakan orang tidak mengetahui perkara ini. Dia anggap berbicara itu lebih baik, lebih memuaskan dan lebih berwibawa, padahal tidak. Nah, apalagi yang dihadapi ini orang bodoh. Nih, berbicara baik atau diam. Tetapi di sana para ulama membagi tentang perkara diam, apakah mutlak bagus atau mutlak atau tidak bagus. Yang jelas asalnya diam itu bagus. Kalau dalam kaidah bahasa Arab, sakin salim. Kalau engkau belum belajar nahwu tetapi baru baru ajaran amatiran, kalau pengen selamat tidak dikritik, sukun saja akhirnya. Ja'a Muhammad, dhahaba Muhammad. Mau disalahkan? Enggak bisa. Wong saya sukun kok. Kecuali kalau saya ngomong Muhammadun atau Muhammad, dhahaba Muhammadan. Salahkan? Iya, karena kamu fathah. Harusnya kamu apa? Muhammadun. Tetapi kalau dibaca ja'a Muhammad, kita enggak bisa nyalahkan. Wong disukun kok. Dan sukun ini masih dalam tanda kutip, bisa dan dindun. Sehingga apa? Orang yang diam itu enggak akan dinisbahkan kepada dia sebuah kesalahan. Ya, beda kalau dia bicara. Nah, jadi orang yang diam tidak dinisbahkan kepadanya sebuah kesalahan. Ini kaidah, walaupun ini untuk bahasa Arab, tetapi kalau kita praktekkan dalam kehidupan kita, selamat. Sakin salim. Diam selamat. Sukunkan selamat kamu, enggak disalahkan dalam i'rab. Tapi bukan kemudian sudahlah kalau gitu enggak usah belajar bahasa Arab, sukun semuanya. Dhahab Muhammad misalkan ila suk. Wah, ini kalau terus-terusan ya tentunya ini menunjukkan dia memang bodoh. Suatu saat harus bicara. Tetapi lebih banyak diam selamat. Kalau dituntut untuk bicara, dituntut untuk bicara, bicara. Coba sekarang apa harokatnya? Ya sampaikan, dahaba Muhammadun ila suki. Jangan suruh bicara, pokoknya dahaba Muhammad, saya enggak mau bicara. Ya salah. Nah. Para ulama juga menyebutkan, suatu keadaan wajib untuk bicara. Dan juga suatu keadaan wajib untuk diam, atau lebih baik diam. Contoh dalam sebuah majlis, idza sukutaka yujibuka fatakallam. Jika engkau diam dalam sebuah majlis dan diam kamu membuat engkau takjub terhadap dirimu, maka bicara. Dalam majlis dia pendiam, dalam hatinya berprasangka supaya dianggap sebagai orang yang pendiam, supaya dianggap sebagai orang yang bijaksana, dia diam terus. Takjub dia diamnya, bicara. Sebaliknya, wa idza takallumuka yujibuka faskut. Kalau engkau berbicara membuatmu takjub, ya, dalam dirimu terbersit ucapan, wah saya ini paling pandai, ini paling pintar bicara, yang lain diam saja. Ya. Maka apa? Faskut, diam. Belum tentu orang yang diam itu lebih bodoh dari kita, dan belum tentu juga orang yang pintar itu, orang yang banyak bicara itu pintar dari kita. Justru kalau orang itu berakal, ketika dia bicara kok sekelilingnya diam, dia akan malu. Nah, seperti itu. Jadi ini apa? Ajaran para ulama bagaimana kita membawa diri kita dalam kehidupan kita, baik bersama ya masyarakat ya ataupun manusia. Dan menempatkan diri ini butuh latihan ya, butuh latihan. Seperti orang bawa bola, ngelihat gampang, harusnya kesini, harusnya ditendang. Kalau dia pegang bola, nendang itu nggak bisa. Ya, nendang nggak bisa dia. Apa maksudnya? Apa yang kita belajar di teori-teori ini, prakteknya banyak kita belajar, uji coba. Kayak gini salah apa benar ya? Seperti itu salah apa benar? Seperti ini cocok atau tidak? Dicoba semuanya, praktekkan terus. Nanti lama-lama akan ketemu selahnya, ketemu alurnya. Kalau tidak pernah dicoba, tidak akan pernah bisa. Jadi ilmu yang kita pelajari ini hanya di sini saja terus, enggak pernah ada praktek. Nah, jadi ilmu tidak hanya dipelajari, tetapi lebih jauh daripada itu bagaimana kita belajar untuk mempraktekkannya. Kadang orang pintar debat, pintar adu dalil, tetapi ilmunya dalam realita tidak ada sama sekali, percuma. Nah, dan ini semuanya butuh latihan, butuh latihan. Sebagaimana kita bermain, sama. Apapun yang kita mainkan, semuanya butuh latihan. Bermain voli butuh latihan, bermain bola butuh latihan. Ya, tidak sekedar melihat. Walaupun kita melihat pinter, tetapi ketika ya langsung bermain, belum tentu kita bisa. Sehingga apa yang kita miliki dari ilmu-ilmu ini berusaha dipraktikkan semampu kita. Tip ini juga diantara bimbingan para ulama. Kadang diam itu bagus pada tempatnya dan jelek ya pada tempatnya. Wa amma qauluhu wa arid anil jahilin, berpaling engkau dari orang-orang bodoh. Fal makna dari ayat ini, anna man jahila alaik wa tatawwala alaik fa'rid anhu la siyama idza kana iraduka laysa dhullan wa junu'a wa khunu'a. Maknanya apa? Berpaling langkau dari orang bodoh. Bukan berarti kita enggak mau bergaul dengan mereka, hati-hati. Bukan berarti kita tidak diperbolehkan bergaul dengan mereka. Bergaul dalam rangka untuk memberikan pelajaran, memberikan bimbingan wajib. Ya. Nah, justru mereka-mereka itulah ladang pahala bagi kita. Nah, mereka itulah ladang pahala bagi kita. Kalau enggak ada orang bodoh, semuanya pintar, enggak akan ada majelis. Ya. Saya ngomong seperti ini ada salah, antum tersenyum. Ah, salah. Kenapa semuanya pintar? Tidak ada orang jahil, sehingga ladang pahala kita sempit. Sawah ladang untuk kita menanam pahala sempit. Adanya orang-orang jahil bukan berarti kita tinggalkan sama sekali. Enggak mau bergaul, enggak mau berbicara, enggak mau duduk dengan mereka, salah. Tetapi i'rad dalam arti adalah jika mereka menyakiti kita, ya, jika mereka tidak bermanfaat buat kita, maka kita tinggalkan. Tetapi tetap kita bergaul dengan mereka dalam rangka untuk na'am sebagai manusia, dan juga dalam rangka untuk memberikan contoh-contoh yang baik di hadapan mereka. Maka dikatakan i'rad wa'rid, berpalinglah dari orang-orang jahil. Apa maknanya? Sesungguhnya orang yang berbuat bodoh terhadap dirimu, berbuat bodoh terhadap diri kita, entah itu cacian, entah itu makian, ya. Dan ini biasanya tes, pengetesan ilmu kita. Terkadang kita selamat, terkadang enggak selamat, ya. Ada saja orang yang seperti itu. Ya, namanya dunia seperti itu. Enggak akan selamat kita dari yang namanya ujian dan cobaan. Kita diuji keimanan kita setiap saat, setiap waktu dengan musibah, dengan ya, ujian. Sampai orang bodoh pun yang mencaci maki kita itu ujian terhadap iman kita. Terkadang kita emosi, kalah diri kita. Terkadang kita sabar, kita menang. Seperti itulah keadaan kita, naik turun. Nah, jika ada seseorang yang bodoh, buat bodoh kepadamu, apa saja, ya, watatawwal 'alaika, kurang ajar terhadap dirimu, bodoh, kurang ajar, ya, fa'rid anhu, berpaling saja. Intinya kan kita berpaling dari mereka kan ada sebab, ya, ya, bukan asalnya, tapi ada sebab. La siyama idza kana iraduka laisa dhullan wala khunu'a, terlebih jika engkau berpaling dari mereka itu adalah bentuk daripada bentuk harga diri kita dan kewibawaan kita, bukan karena kita ini rendah. Nah, adapun bergaul muasarah dengan mereka asalnya boleh, ya, karena mereka juga butuh bimbingan khususnya, ya, dan orang berilmu dimanapun dia berada, dia akan memberikan manfaat. Tetapi jika kita menemui dari mereka tindakan-tindakan bodoh, kekurang ajaran yang ditujukan kepada kita, tidak usah dibalas, tetapi apa, dihindari saja. Kenapa? Sikap kita ini sebagai bentuk pelajaran, pendidikan khususnya pada mereka. Mithlu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Hal itu sebagaimana apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berpaling dari siapa? Ya, Hur ibn al-Qais, bukan, siapa? Uyainah ibn al-Hisnin. Dia berpaling dari Uyainah ibn al-Hisnin atau ibn Hisnin, ya. Beliau berpaling dari dia bukan karena rendah, bukan karena terpojok. Fahuwa qadirun ala an yaqtisha birrajul. Bahkan Umar mampu untuk memberikan hukuman kepada dia. Lakin imtathala hadzal amra wa a'rada 'anil jahilin. Tetapi beliau setelah mendengar Al-Qur'an tadi yang dibacakan oleh Hur ibn Qais, beliau pengin mengerjakan perintah dalam Al-Qur'an dan dia berpaling dari orang-orang yang bodoh. Di sini diajarkan kepada diri kita bagaimana bersikap di hadapan orang-orang yang jahil. Nah, dan di lingkungan kita ini, nah, rata-rata kaum muslimin jahil dengan agama mereka. Walaupun mereka terkadang pandai dari sisi ilmu keduniaan mereka. Taib. Dan siapa yang lebih mampu untuk bersikap dalam hal ini, ya, maka tentunya dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang terbalik. Orang yang punya ilmu dunia tidak punya ilmu agama, karena dia sudah berpengalaman, ya. Dia mampu untuk bersikap bijak. Suatu keadaan orang yang pandai dalam ilmu agama tetapi dia kurang pengalaman dan kurang bijaksana, justru malah kurang bijak. Ya, dan ini bukan berarti kemudian meremehkan ilmu agama. Ini bersangkutan dengan person, dengan pribadi masing-masing. Bukan berarti ilmu agama itu setara dengan ilmu dunia. Naam, tetapi dikembalikan pada pribadi masing-masing. Tetapi pada dasarnya ilmu agama itu mengajarkan kepada kita pendidikan hati, pendidikan akhlak dan pendidikan adab, sehingga ya yang ma'ruf dan yang masyhur, orang yang memiliki ilmu din itu lebih dianggap orang yang berakhlak dari selainnya. Nah, jadi Umar bin Khattab dalam hadis ini berpaling dari Uyainah ibn Hisnin bukan karena sebab beliau terhinakan, tetapi beliau mengamalkan firman Allah Ta'ala, wa'arid anil jahilin, berpalinglah engkau dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Al-jahlu lahu ma'nayan. Ini juga penting untuk kita ketahui apa yang diinginkan dengan kebodohan itu. Bodoh punya dua makna. Ahaduhuma, yang pertama, adamul ilmi bisyai, tidak punya ilmu. Ini yang ma'ruf, yang kita tahu. Kalau bodoh berarti dia tidak punya ilmu, tidak bisa memahami ilmu. Itu sisi makna bodoh. Yang kedua, as-safah wat tatawul. Safah, ini perbuatan bodoh. Safah, wallahu ta'ala alam. Kalau yang di atas ini dia enggak tahu ilmu, yang kedua perbuatan bodoh. Dia berilmu tapi berbuat bodoh. Wat tatawul, dan kekurang ajaran. Wa minhu qaulu sya'ir al-jahili, dan di antara makna ini ada seorang penyair jahiliyah bersyair, Alla la yajhalanna ahadun alaina fanajhala fawqa jahlil jahilina. Jangan sampai ada seseorang yang berbuat bodoh kepada kami, kami akan berbuat bodoh di atas kebodohan orang-orang jahiliyah. Maksudnya apa? Kami akan membalas kebodohannya dengan lebih bodoh dari yang dikerjakan orang-orang jahiliyah. Baik, artinya apa? Berbuat bodoh itu berbuat bodoh bukan berarti orangnya bodoh. Perbuatan bodoh, berbuat bodoh bukan berarti orangnya bodoh. Bisa jadi dia pinter, tetapi dia berbuat apa? Bodoh. Ini makna yang kedua. Makna yang pertama, dia betul-betul enggak tahu ilmu. Ini bedakan. Enggak tahu ilmu dengan berbuat bodoh, beda. Baik. Jadi terkadang orang bodoh, dia punya ilmu. Kenapa? Perbuatannya terbimbing. Dia orang bodoh, tetapi ketika dia ingin berbuat, bertanya kepada orang yang alim, orang yang pintar, bagaimana seperti ini hukumnya, oh seperti ini, dia lakukan. Berarti dia berbuat apa? Pintar. Walaupun ya secara ya zatnya dia orang yang jahil, tetapi dia telah melakukan jalannya orang-orang yang berilmu. Sebaliknya, kalau dia pintar tetapi ternyata ilmunya enggak dipakai, berarti hakikatnya dia adalah orang yang bodoh. Kenapa? Dia berjalan di jalannya orang-orang bodoh. Nah, kemudian beliau menyebutkan, ai la yasfah alaina ahadun, jangan sampai berbuat bodoh kepada kami siapapun, jangan sampai berani siapapun berbuat bodoh pada kami. Wa yatatawalu alaina, berbuat kurang ajar kepada kami, fanakunu ashaddu minhu, maka kami akan membalas lebih dahsyat dari itu. Nah, kalau di kita lebih simpel, jangan bangunin singa tidur. Kami enggak ganggu, tapi kalau kamu ganggu, habis kamu. Gitu gampangnya. Lakin hadza syi'run jahiliyyah, tetapi ini sekedar syair jahili saja. Ya, syair-syairnya orang jahiliyah. Amal adab al-islami, tetapi adab Islam membimbing kita dalam bersikap, Fa innallaha yaqul, yaitu seperti firman Allah Ta'ala, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Kebaikan dengan kejelekan itu tidak sama. Ya. Tidak akan pernah sama. Idfa billati hiya ahsan. Jika ada orang yang berbuat kejelekan pada dirimu, cegahlah dengan cara yang terbaik. Contoh dan berat. Dua orang berselisih. Tahu dia salah. Dan yakin kita benar. Tetapi dia enggak mau ngaku kesalahan. Kita saja yang datang, kita minta maaf. Ya, kalau dia berakal dan dia berilmu, dia akan malu. Ya, dan sikap ini menunjukkan apa? Kewibawaan pada diri kita. Dan di saat itu sebenarnya dialah yang kalah. Kenapa? Kita bisa mengkondisikan hati kita, dia tidak mampu mengkondisikan hatinya. Tapi ini berat. Susah. Nah, ini maksudnya. Idfa billati hiya ahsan. Tahanlah perbuatan jelek itu dengan cara yang terbaik. Ternyata perintah Islam itu sangat indah, sejuk, damai. Tetapi pada masa-masa kita ini dikotori dengan berbagai macam tingkah laku kaum muslimin yang mereka jauh dari nilai-nilai agama, norma-norma agama. Sehingga Islam tampaknya buruk. Jelas kok Allah mengatakan idfa billati hiya ahsan. Jika ada orang yang berbuat kejelekan pada dirimu, ya, idfa, tahanlah, cegahlah, balaslah dengan cara yang terbaik. Dan ini dipraktikkan oleh para ulama. Dipraktikkan oleh para ulama. Sebagaimana yang terjadi kisahnya Al-Imam Syafi'i, ya, dengan imam yang lain. Tatkala di majelis mereka berbeda pendapat, masing-masing ya kaku uratnya. Kenapa? Karena mempertahankan pendapatnya. Tapi ini pendapatnya masalah fikih yang masing-masing punya hujah. Selesai dalam majelis, keluar mereka dari masjid, diambillah tangan sahabatnya oleh Al-Imam Syafi'i, ya, dan dia mengatakan, tidakkah kita tetap bersahabat dan bersaudara walaupun kita berbeda dalam masalah fikih ini, dalam pendapat ini. Berat apa mudah seperti ini? Berat. Belum tentu yang tua bisa melakukan, apalagi yang muda. Kalau yang tua saja loh susah, apalagi yang masih muda-muda seperti ini, yang masih bergolak, ya, masih keaku-akuan aku ini, ente siapa? Kan gitu. Baru kayak gitu, aku ini loh. Berat sekali. Nah, tetapi itulah mereka para a'immah. Taib. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Jadi cara engkau mencegah kejelekan tadi, jika engkau lakukan dengan cara yang baik, fa idzal ladzi bainaka, maka tiba-tiba orang yang sebelumnya antara kamu dengan dia terjadi permusuhan, tiba-tiba seperti seorang sahabat yang sangat lekat dan akrab. Nah, subhanallah, kata beliau, maha suci Allah. Insanun bainaka wa bainahu adawatun asa ilaik. Ada seorang manusia antara engkau dengan dia permusuhan, berbuat jelek kepadamu. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang baik. Fa idza dafa'ta billati hiya ahsan fawra, jika engkau segera membalasnya dengan yang terbaik secepat itu, ya tiket thawab wal jaza, akan mendatangimu pahala dan balasan yang besar. Wa qauluhu waliyyun hamim, ucapan Allah dalam firman-Nya waliyyun hamim, ai qaribun sadiqun fi ghayatin ma yakunu minas sadaqah wal qurbi alladhi yaqulu man. Apa maksud dari kalimat waliyun hamim? Yaitu kerabat dekat, di puncak kedekatan persahabatan dan kedekatannya. Padahal sebelumnya apa? Terdapat sengketa. Tetapi kalau salah satunya itu adalah orang yang na'am berilmu, salah satunya ini adalah orang yang bijak, maka dia akan membalas kejelekan tadi dengan kebaikan. Tiba-tiba mereka menjadi teman saudara yang sangat akrab. Nah, lekat. Ya, ini namanya arahan. Bisa sebagian untuk melakukan, sebagian masih susah, sebagian tidak bisa. Naam. Wallah, dialah Allah Azza wa Jal muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati. Maka yakin, belum tentu orang yang membencimu saat ini itu selamanya di musuhmu. Ya. Bukanlah orang yang saat ini membencimu selamanya jadi musuhmu. Bukan pula orang yang saat ini mencintaimu selamanya akan menjadi apa, kekasihmu. Ya, banyak kan kerabat jadi musuh, musuh jadi kerabat, lawan jadi kawan, kawan jadi lawan. Banyak sekali. Kecuali ahluddin, kecuali orang-orang yang mengerti agama. Orang itu kalau tahu agama akan terbebas dari kejelekan-kejelekan, insyaallah. Nah, sehingga Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang masya Allah sebagai bentuk nasihat yang sangat berharga dan agung bagi kita. Rasul mengatakan, ahbib habibaka haunan ma, asa ayyakuna baghidhuka yauman ma, wabghid baghidhuka haunan ma, asa ayyakuna habibuka yauman ma. Cintailah kasihmu biasa saja. Bisa jadi kekasihmu yang saat ini engkau cintai di kemudian hari menjadi orang yang paling engkau benci. Dan bencilah manusia biasa saja. Bisa jadi musuhmu yang kamu benci, manusia yang paling engkau benci, di kemudian hari menjadi orang yang paling engkau cintai. Nah, rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dialah yang maha membolak-balikkan hati kita ini. Betapa mudah diri kita marah, betapa mudah pula diri kita apa? Cinta. Betapa mudah yang marah ini jadi cinta, betapa mudahnya yang cinta ini jadi apa? Marah. Rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang membolak-balikkan hati. Nah, jadi kalau kita paham dengan rahasia ini, tatkala kita menghadapi orang yang benci, marah terhadap kita, sabar saja. Diberikan kebaikan-kebaikan. Bisa jadi justru dia malah menjadi seorang pembela agama ini dengan dahsyat. Apakah yang terjadi dalam Islam? Seorang yang tadinya amat membenci Islam, tiba-tiba menjadi pembela singa Islam. Ada? Ada orangnya? Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, singa padang pasir. Ya. Jagoannya Arab di saat itu. Yang di saat awal Islam didakwahkan, dia adalah manusia yang paling membenci Islam. Paling membenci Islam. Tapi rahasia dari Allah, dijadikan hatinya luluh lantah dengan Islam. Jadilah dia pembela Islam sepenuh jiwa raganya. Ya. Ini rahasia, dan ini tentunya butuh, kalau ilmu kita, ilmu apa yang dipelajari di sekolah namanya. Ilmu apa? Ilmu psikologi. Ya. Jadi penting bagi kita juga, walaupun gak duduk di bangku kuliah, untuk belajar ilmu psikologi seperti ini. Penting. Kenapa? Yang kita hadapi itu macam-macam watak. Ini penyabar, itu pembelot, ini ngeyel, ini tersinggungan, itu gampangan, ini gampang, ini mudah, itu orangnya cuekan, ini berangasan. Nah, kalau kita gak punya psikologis mereka masing-masing, emosi kita. Jelaskan capek-capek, paham? Belum, Ustaz. Hancur meja ini. Terjadi ini guru kita waktu kita kelas 4 SD. ya, ya namanya anak-anak. Gurunya jelaskan ya, mainan sama temannya. Paham anak-anak? Belum Pak Guru, bor itu pecah. Penggaris kan biasanya pakai kayu itu. Disabetkan duer. Bornya itu sampai ke lubang. Coba emosian kan? Itu baru yang dihadapi anak-anak. Nurut mereka itu dimarahi ya diem, disuruh ya belajar. Coba kalau sudah gede. Kalau kita enggak belajar ilmu ini sungguh ya terhenti dakwah kita. Nah, jadi ilmu psikologis ini diantaranya mengetahui dan berujung dari apa pengetahuan kita dari apa nama Allah muqallibal qulub, zat yang membolak-balikkan hati. Sehingga kita bisa menempatkan diri kita bersikap di hadapan anak, kita pun jadi teman dia. Ya, sehingga dia bisa kita ambil hatinya nurut dengan kita. Nah, jadi punya tahapan-tahapan masing-masing. Kalau dalam psikologis anak itu pengen diperhatikan, pengen dipuji. Dalam pendidikan itu pengennya taib dimengerti. Ngajari anak-anak ya sambil bermain. Kasih hadiah, dimotivasi. Usia-usia doktrin disuruh ngapal, kasih hadiah, ngapal, kasih hadiah, ngapal, kasih hadiah. Ya, senang, semangat. Sehingga ketika ada orang anak-anak yang lain main game, enggak enak, mending ngapal dapat hadiah. Ya. Iya kan? Senang dia termotivasi. Ngapain di jalan mending ngapal nanti sama Abi dikasih hadiah sepeda. Jangan kemudian anak hafal biasa. Anak biasa. Sehingga apa? Anak lebih tertarik dengan itu. Wah, enak yang lain sampai tawa. Kenapa enggak ada motivasinya di sini? Ya, usia anak kecil doktrin. Ya, usia sudah menginjak nanti usia-usia SMP atau usia SD arahan diarahkan. Biar dia mau kemana diarahkan. Ya. Dikasih rel. Ya, biar belak-beloknya sesuai dengan keinginan. Jangan dipenggal. Kenapa dia loncat? Kereta melaju, relnya kita penggal. Kemana dia? Rubah jalur. Jalur bis, hancur dia. Iya kan? Nah, diarahkan saja. Relnya kita yang bikin. Bermain tetapi tetap diawasi. Ya, dikoreksi. Sudah duhur, kalau tidak pulang, dijemput di mana anak ini? Duhur dulu. Duhur dulu, kalau sudah selesai duhur, makan. Makan istirahat. Kalau mau main lagi, silahkan. Iya kan? Boleh main, tapi sholat dulu, habis sholat makan, istirahat sejenak, setelah itu mau main silakan. Asar, gak pulang, cari lagi, sholat dulu. Sudah sholat, mandi. Habis mandi, belajar sebentar, mau main, main silakan. Ya, asar kan lagi asik kan pada main bola, silakan main. Ya. Mau maghrib, kok gak pulang, jemput. Ya, maghrib dulu, kalau mau main, nanti jam 9. Gak mungkin main, sudah ngantuk dia. Diarahkan. Usia menginjak SMA, jangan diarahkan, gak mampu kita. Keretanya sudah besar. Keretanya sudah besar nih gerbongnya, kita gak mampu ngarahkan, kita kalah. Tapi apa? Ajakan, diajak. Ya, diajak dia. Jadikan kita temannya, ayo kita camping. Walaupun berdua, ayo kita mancing. Walaupun berdua, ayo kita renang. Walaupun berdua. Sehingga apa? Tertarik dengan kita. Akhirnya apa? Tidak tertarik dengan temannya. Kenapa anak-anak usia SMA kuliah itu lebih tertarik di luar daripada di rumah? Bapaknya itu monoton. Tahunya cuma ngerokok, ngopi, baca koran. Jenuh itu lagi. Bau, gak mandi misalkan. Tertarik sama temannya, diajak. Ya fulan, ayo main bola. Tarik kan? Menang mereka. Bapaknya gak pernah ngajak dia. Nyuruh saja. Merintah saja. Ah perintah. Ah nyuruh. Ya itulah. Didikan-didikan yang penting untuk mengetahui psikologis si anak. Ya. Seperti itu caranya. Bagaimana kita bisa menempatkan apa? Diri kita. Dan yakinlah. Hati manusia. Itu apa? Itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Bandel-bandelnya anak, kalau Allah kehendaki jadi soleh. Sudah sekarang nggak usah jauh-jauh. Antum yang duduk di sini itu, apa nyangka mau di sini mau gamisan, mau sarungan? Antum semua preman kan dulu, Siapa yang enggak wah saya ini soleh Ustaz. Saya keluar pondokan. Hah? Ada yang ngaku semuanya ini orang-orang soleh dari kecil. Wah, ini muka-mukanya itu udah muka-muka masih hitam-hitam walaupun sudah mulai memutih-mutih sinar iman maksudnya. Tapi masih ketutup buram, tapi sudah mau putih. Enggak nyangka kan? Siapa yang membalikkan diri kita? Apa kita dikasih emas, dikasih mobil? Tidak ada sama sekali. Allah yang memberikan kepada kita ini semuanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, balikkanlah hati kami di atas ketaatan kepada-Mu. Seperti itu juga. Sebandel-bandelnya anak kita kalau kita sabar dan tahu psikologis anak, bisa kita bawa. Tentunya dengan apa? Berdoa kepada Allah. Ya, anak ini mau baik tapi ada syarat. Mungkin syaratnya apa? Anak ini kayak baik tapi harus lewat jalur yang ini. Apa? Seperti itu. Dakwah juga seperti itu. Nah, tidak saklek ya, harus A, harus B, harus C. Tapi kadang A, kadang B, kadang C sesuai dengan kondisi masing-masing. Ya, sehingga alurnya al-haq ini masuknya gampang. Seperti air. Ya. Jangan seperti kotak. Kotak itu antum masukkan gelas enggak masuk. Nangkring di atasnya. Iya kan? Antum masukkan pintu, kalau besar merusak, jebol pintunya, rusak pintunya. Mau masukkan kebaikan itu merusak dulu baru baik, enggak bisa juga. Tapi jadilah air, walaupun antum masukkan air itu di ember, antum mau masukkan di tempat yang kecil-kecil, masuk itu air sesuai dengan tempatnya tadi. Itulah, kalau bisa seperti itu, dengan cara mengetahui apa kondisinya. Wah ini preman, caranya gimana? Wah ini jebolan Nusa Kambangan, caranya gimana? Jangan kalah sama Abu Bakar Bashir, ya, gembong narkoba, mau mati pakai jenggot, sudah ngaji, gimana coba caranya? Ya, sebelum dia mati, lo ngaji dulu. Ya, celananya ngatung, jenggotan, bekas sujudnya ada. Wah ini lagi-lagi Islam itu teroris, lagi-lagi Islam yang kena. Padahal ya, Islam itu gak salah. Habis itu dieksekusi mati berapa hari yang lalu. Siapa? Freddy. Siapa itu? Hah? Hah? Atau temannya kenal? Masya Allah. Freddy Budiman. Ya, jenggot, alim. Masya Allah. Itu udah gembong narkoba kelas kakap. Kalau antum belum jadi gembong. Ya, baru jadi gembel, belum gembong. Tingkatnya gembel dulu, ya. Secungok dulu, naik. Ini gembongnya, sadar. Nah kalau kita yang gembel ini gak sadar-sadar kebangetan. Nah, tapi alhamdulillah ala kulli hal, apa yang Allah berikan kepada kita ini sebagai bentuk anugerah. Intinya apa? Allah lah pembolak balik hati ini. Jadi jangan ya kita ini mudah putus asa. Ya kalau kita punya HP, semuanya punya kan? Iklan berapa hari masuk ke HP yang sama? 4 kali, 5 kali. Ya, Telkomsel lagi. Itu lagi yang kemarin sama masuk lagi. Ya. Entah diterima entah tidak, tapi iklan itu ada terus. Terkadang kita tertarik, oh ya, lumayan ini. Demikian juga saat kita mendakwahkan hak, jangan bosan-bosan. Terima ya, silakan enggak ya, silakan terus-terus sehingga suatu saat hati itu apa? Tergerak. Nah, tugasnya yang memberikan ilham pada hati manusia bukan kita, tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mencari trik, mencari cara supaya hak ini masuk. Ya. Baik. Terkadang orang mandang kita itu bakhil. Oh, biar orang itu masuk ke apa? Dakwah kayaknya perlu dibaiki dengan harta. Sekali aja nasi goreng, besok bakso, biasanya lagi mie yang besok lagi campur. Wah orang ini kok bagus banget sih, kayak gak takut miskin ya. Nah makanya dia masuk dakwah dengan ikhlas. Hal ini pun dilakukan oleh siapa? Rasul. Diberi Aqra ibni Habis 100 onta, Uyainah ibni Hisin 100 onta. Ya 100 onta bukan ayam. Ya kita kadang ayam itu sudah senang, masya Allah kok dikasih ayam, orangnya baik banget. Ya, coba kalau kita kasih 10 ayat, kita ajak besok ngaji, pasti mau. Tidak percaya, coba saja tetangganya. Tiap hari kasih ayam, 1, 2. Pak, besok ada apa, besok Jumatan yuk di sana. Tak bonceng, tak samperi. Habis dikasih ayam itu pasti enggak enak pertama kali. Ayo. Ya. Enggak usah ngomong, oh, Islam itu indah, Pak. Hadisnya itu Masya Allah. Bapak itu enggak usah. Ya, wong ya, antum juga belum hafal hadis, mau ngomong hadis, ditawakan sama dia. Enggak usah bicara hadis. Ya, besok lagi dikasih apalah pas mampir kerja. Ini Pak ada bakso, alhamdulillah enak, paling enak di sana. Ya. Nah, pas tepat coba ini habis Jumat ada kajian sebentar paling 1/4 jam. Dengarkan yuk. Tak samperi lagi. Wah, yuk, samperi lagi. Enggak usah pakai ceramah-ceramah segala. Pokoknya pulang lagi. Gimana, Pak? Bagus kan? Alhamdulillah, pulang lagi. Terus seperti itu. Ya, lama-lama mengalir. Ya. Beda kalau kita langsung ngomong qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, berkata Rasul itu seperti ini. Kita enggak pernah memberi, kita enggak pernah ziarah, kita enggak pernah menyapa, kita enggak pernah ente lo siapa? Qala Rasul itu makan saja sama kamu. Kan gitu akhirnya. Nah, ini kita juga harus mengetahui psikologis manusia. Kecuali kalau antum yang sudah ngaji, antum berbuat salah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza haram. Oh ya, jazakallahu khairan. Senang dia, dia sudah ngaji, sudah tahu ilmu, senang dikasih ilmu. Lah kalau yang tak enggak tahu ilmu kita kasih hadis. Makan tuh hadis. Saya enggak butuh. Kan gitu jawabannya. Kenapa kita enggak paham alurnya? Wong kita mau mecah apa? Mau mecah besi kok pakainya apa? Pisau tipis. Pisau kita yang melot. Kalau yang kita hendak belah itu kayu yang besar pakai kampak. Ya. Jadi secara naluri alam kita ini mengajarkan pada diri kita kalau kita mau belajar. Cuma kadang mau mencocokkan itu yang susah. Ilmu otak atik matuknya ini yang susah. Ya, ini mau nebang pohon besar. Dari rumah kita bawa pisau dapur. Kira-kira kita dianggap sebagai orang majnun apa orang sehat? Ini mau nebang pohon terumbesi segede sekian kok mau pisau dapur kecil. Oh, ini orang enggak sehat nih. Ya, tapi kalau antum pakai imamah, wah ini dukun wali. Nyesatkan antum. Ya, nebang pohon sebesar itu kok pakai pisau dapur. Wah, ini wali. Antum nyesatkan orang. Ya. Tapi kalau antum pakai kampak, ya, antum tampilan biasa, ini orang ini sehat. Betul. Pohon itu enggak akan bisa roboh kalau enggak dengan kampak. Antum pakai imamah, pakai betul juga ini Pak Kiai ngajarkan kita kalau nebang pohon itu pakai wasilah, pakai kampak. Tepat. Caranya tepat dinilai oleh manusia juga tepat. Ya. Nah, enak kan ngalirnya seger, Masya Allah, tenang, sejuk. Seperti itu. Apa harapan kita? Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Mudah-mudahan dengan usaha kita dirubah hati-hati mereka. Kalaupun tidak berubah, qadarullah masyafa'. Allah kehendaki dia itu jelek. Nah, mau teruskan ya monggo, itu amalan baik. Enggak teruskan ya sudah. Tapi jangan sekali dua kali kemudian langsung, jangan. Terus dulu dua kali, tiga kali. Ya, nah, setan saja dia kalah nyuruh orang kok. Iblis itu kalau bujukannya enggak mempan dalam hati kita, yang disuruh lo berkepala hitam. Ya. Kaki tangan iblis. Iblis ketika tidak mampu meniupkan kekufuran dalam hati kita yang dipakai, yang tampil lagi bukan mereka, nyuruh orang, manusia, manusia-manusia yang jelek akhlaknya, ya untuk menghancurkan apa dirinya. Nah, dan terus menerus itu dari generasi ke generasi. Demikian pula ketika kita dakwah, jangan hanya satu kali dua kali kemudian jenuh. Ah, saya tidak dakwah, nggak diterima-terima, sudahlah. Ya, terus menerus, karena ya diantara keinginan kita adalah apa yang kita lakukan itu walaupun yang kita dakwai tidak mau sadar, ini ibadah. Ya, ini adalah ibadah. Pikirkan ibadah ini, enggak usah pikirkan dia. Kenapa? Yang berhak untuk membolak-balikkan hati itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini faedah dari kalimat ya muqallibal qulub atau huwallah muqallibal qulub. Dialah Allah yang bolak-balikkan hati. Alhamdulillah. Yakin insyaallah. Dan apa yang kita bacakan dari penjelasan beliau kita rasa cukup, dan pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.